Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqas samawati wal ardu wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Was salatu was salamu ala nabiyyina nabiyil marhamah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد kita melanjutkan pembahasan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah untuk kitab tafsir Al-Muyassar ayat 217 dan 218 biiznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka itu yas'aluka al-musyrikuna ya Muhammad 'anil syahril haram. Mereka orang-orang musyrikin bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang asyhurul haram. Ya, tentang Syahrul Haram, tentang bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Mereka bertanya tentang itu semua, yaitu maksudnya bertanya qitalin fi. Hal yajuzu fihi al-qital? Apakah boleh berperang di bulan-bulan haram? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun Ramadan, ya dibolehkan berperang pada bulan Ramadan dan itu pernah terjadi perang Badar. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, qul lahum qitalun fihi kabir. Al-qitalu fi syahril harami 'azimun 'indallahi istihlaluhu wa safkud dima'i fihi. Bahwasanya berperang di bulan haram itu besar urusannya di sisi Allah. Istihlal, yaitu penghalalannya, penghalalan al-qital di syahrul haram dan penumpahan darah pada bulan haram itu besar di sisi Allah, besar dosanya. Namun kemudian Allah Ta'ala menjelaskan beberapa hal yang lebih besar daripada dosa peperangan di bulan haram. وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Ada empat hal. Pertama, صَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, yaitu وَمَنْعُكُمُ النَّاسَ مِنْ دُخُولِ الْإِسْلَامِ بِالتَّعْذِيبِ وَالتَّخْوِيفِ. يتصدون عن سبيل الله. Ya, ketika ketika antum baca dalam Al-Quran, ada kadang-kadang lafal wa yasudduna an sabilillah, saddun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, itu maknanya menghalangi manusia dari masuk Islam. Bisa dengan ta'dzib, bisa dengan takhwif. Menghalangi orang masuk Islam, bisa dengan mengazab mereka supaya mereka enggak masuk Islam, bisa juga dengan menakut-nakuti mereka supaya enggak masuk Islam. Jadi asalnya saddun an sabilillah ya seperti itu. Ya, mencegah orang dari jalan Allah, mencegah orang dari masuk Islam. Tapi bisa juga makna berikutnya saddun an sabilillah lebih umum, yaitu mencegah apapun, mencegah orang dari kebaikan jalan Allah. Mencegah orang dari pengajian misalnya. Termasuk saddun an sabilillah dari segi umum. Jadi saddun an sabilillah ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum yaitu semua bentuk pencegahan manusia dari jalan Allah yang hak, itu makna umum. Ya, ya, sebagaimana sebagian dai-dai yang dolal, dai-dai yang mudhil, dol mudhil, sesat menyesatkan, itu mereka kerap kali melakukan sadun an sabilillah, menjauhkan orang-orang dari dakwah sunnah misalnya. Ini termasuk saddun an sabilillah. Tapi dari segi umum. Adapun saddun an sabilillah dari segi khusus, yaitu seperti yang ditafsirkan di sini, man'un nas min dukhulil Islam. Mencegah orang dari masuk Islam, baik dengan mengazab mereka ataupun menakut-nakuti mereka. Taib, itu satu poin. Kalau wa kufrun bih wajuhudukum billahi wa bi rasulihi wa bi dinih, dan kufur terhadapnya yaitu pembangkangan kalian, kufurnya kalian, ingkarnya kalian terhadap Allah atau terhadap rasulnya atau terhadap agama Allah. Poin kedua, yaitu pertama, poin pertama apa? Mencegah orang dari Islam. Poin kedua, kufur kepada Allah dan agamanya, agama Allah. Poin ketiga, wal masjidil haram, tafsirannya adalah wa man'ul muslimin min dukhulil masjidil haram, mencegah orang-orang dari masuk masjidil haram. Tapi apakah misal masjidil haram ditutup karena corona ketika itu dan sebagian tidak diperbolehkan untuk masuk, apa masuk ke ayat ini? Tidak, tidak masuk ke ayat ini ya, karena ada kebutuhan atau darurat yang difatwakan oleh ulama-ulama negeri tersebut. Ya, wal masjidil haram yaitu kalian mencegah di sini. Wal masjidil haram atofnya kembali ke an sabilillah. Wasaddu an sabilillah, wasaddun an sabilillah, wasaddun anil masjidil haram. Ya, jadi atofnya ini karena majrur. Ya, memang yang terdekat adalah wa kufrun bihi, diatofkan ke harfu jar bi. Wa kufrun bil masjidil haram itu kalau yang mau dekat, tetapi bukan itu yang benar, melainkan atofnya ini ma'tuf dari an, wa saddun an sabilillah, wa saddun anil masjidil haram. Ya, karena ketika itu konteksnya orang tidak kufur terhadap masjidil haram, enggak. Bahkan orang-orang musyrikin, mereka mengakui Masjidil Haram ini yaitu keberadaan Ka'bahnya. Ya. Begitu. Oke. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal Masjidil Haram, asma'ul Masjidil Haram, kembali ke wa saddun anil Masjidil Haram. Mencegah orang dari masuk Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu. وإخراج النبي وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين منه, yaitu pengeluaran, pengusiran terhadap Nabi dan orang-orang muhajirin, berarti orang-orang penghuni Mekah aslinya, dari Mekah. Ya, hum ahluhu wa awliya'uh, dzalika, atau di sini kan oleh Allah Ta'ala, akbaru indallah, dzalika akbaru dzanban wa a'zamu jurman indallahi min al-qitali fi syahril haram. Itu adalah dosa yang lebih besar, lebih jelek, kriminalnya, kriminalitasnya di sisi Allah dibandingkan peperangan di bulan haram. Jadi gini, orang-orang musyrikin mereka itu nanya ke Nabi, kami mau tahu peperangan di bulan haram boleh apa enggak? Soalnya mereka itu menegakkan syariat, mereka menghormati bulan-bulan haram. Tetapi ya, kata Allah Ta'ala, qul qitalun fihi kabir. Iya, peperangan di bulan haram itu dosa besar. Tapi mencegah orang dari jalan Allah, mencegah orang dari Islam, kufur terhadap agama Allah, mencegah orang dari masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk Makkah di kalangan muslimin, itu lebih besar di sisi Allah daripada sebatas peperangan di bulan haram. Paham gak di sini? Iya. Jadi misalnya ada orang tua, ya, ada anaknya juga. Anaknya ini malas kalau sholat. Anaknya ini malas kalau sholat. Dan rajin kalau main game. Maka anak ini pengen suatu ketika itu menertibkan hidupnya. Dia berkata, bertanya kepada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ya. Ya Pak. Pak, baiknya saya berhenti dari main game apa gimana ya? Gitu. Gamenya PUBG. Ya. Benar gak namanya? PUBG. Pubuk. Ya. Nama gamenya Pubuk. Maka kata bapaknya, PUBG itu haram. Tetapi meninggalkan sholat itu lebih buruk lagi di sisi Allah. Ngerti gak ya? Jadi menegaskan hukum yang ditanyakan, tapi memberitakan dan mengingatkan bahwasanya yang kamu lakukan itu lebih buruk daripada apa yang kamu tanyakan. Maka fokus, lebih fokus juga di hal yang kamu lakukan sekarang untuk mengobatinya. Begitu. Gimana Pak Niman? Tambah semangat atau tambah khusyuk? Ya. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, inilah sebab mengapa ada kalimat wal fitnatu akbarul qatl. Wal fitnah asyirkul ladhi antum fihi akbar wa asyad minal qatl fi syahril haram. Kesyirikan yang antum bercokol padanya itu lebih besar dan lebih buruk daripada pembunuhan di bulan haram. Dan kalau kita lihat empat hal yang disebutkan oleh Allah di sini, itu sumber awalnya adalah fitnah, yaitu syirik. Saddun an sabilillah, kenapa kok mencegah orang yang masuk Islam? Karena kesyirikan mereka. Kenapa mereka kufur kepada Allah? Karena mereka berbuat syirik. Kenapa mereka mencegah orang-orang dari Masjidil Haram? Karena mereka ingin melestarikan kesyirikan. Kenapa mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan juga penduduk Mekah yang Muslim? Karena mereka enggak mau kesyirikan mereka terganggu. Dan itu semua kesyirikan lebih buruk, lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan di bulan haram. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Maka kemudian wa haula'il kuffaru lam yartadi'u an jara'imihim bal hum mustamirruna 'alayha. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم على الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. Mereka orang-orang kafir walaupun sudah mendengar hukum ini dan diingatkan akan keburukan syirik mereka, mereka enggak berhenti dari kejahatan mereka, melainkan mereka justru terus di atas kejahatan tersebut, terus menerus untuk memerangi orang-orang Islam sampai mereka berhasil menjadikan orang-orang Islam keluar murtad dari agama Islam ke kekufuran, jika mereka bisa merealisasikan hal tersebut. Ya, sampai sekarang mereka berusaha untuk menjadikan kita itu kembali ke agama mereka atau agama nenek moyang. Iya. Jadi sebenarnya ini kita masih dalam peperangan hujjah dan bayan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang fasik yang dibekingi oleh orang-orang kafir. Ya, kalau kita lihat selama ini di berita-berita, kita tuh sedang berperang melawan orang-orang zindiq, munafik. Contohnya AA itu. Ya. Tahu kan maksudnya? Ah? Oh, iya. Enggak tahu. Abang, kalau bahasa Sundanya itu abang. Ah. Iya, biarin polos aja. Iya, susah. Biar jangan dikotorin. Nah, itu mereka la yazaluna yuqatilunakum. Ingat, muqatalah itu memerangi ya. Bisa dengan peperangan pedang, bisa dengan peperangan hujjah. Tujuannya kalau sekarang peperangan pedang itu enggak bakal bisa memurtadkan orang Islam. Malah justru orang Islam malah membackup agama mereka. Coba sekarang kalau misalnya ada di Pulau Jawa ini, ada orang kafir dengan pedangnya menebas leher seorang muslim karena pengen memerangi orang muslim. Oh, pasti bangkit orang muslim. Enggak, mereka enggak pakai qital harb dengan saif atau dengan senjata. Tapi dengan apa? Dengan syubhat, dengan bayan, dengan hujjah. Syubhat-syubhat melalui banyak dari para YouTuber. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian keluar dari agama kalian kalau mereka bisa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang mereka usahakan sampai sekarang. Maka Allah ancam kemudian. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa man ata'ahum minkum ayyuhal muslimun wartadda 'an dinihi famata 'ala al-kufr faqad dhahaba 'amaluhu. Baik, siapa yang di antara kalian taat pada orang-orang zindiq, fasik dan kafir ini, wahai kaum muslimin, dan murtad dari agamanya, famata 'ala al-kufr, kemudian mati di atas kekufuran, faulaika habithat 'amaluhum fid dunya wal akhirah faqad dhahaba 'amaluhu fid dunya wal akhirah, maka telah hilang amalannya di dunia dan akhirat, hancur lah pahalanya. ada seorang panitia di salah satu ta'lim, stasiun televisi nasional. Akhi ini punya kakak tertua yang dulu sejak masih belia itu rajin ngaji, ya. Soleh, bagus lah pokoknya, paling rajin ngaji, paling kelihatan lebih islami gitu. Qadarullah berjodoh dengan seorang Nasrani dan kemudian murtad dari keislamannya sampai sekarang. Tetapi ajaibnya kalau dengar azan nangis dia, kangen, pengen ngaji lagi. Tapi sisi lain masih bertahan dengan suaminya yang kafir. Dan dia udah official murtad dan sampai sekarang belum masuk Islam. Mana kadang menanyakan, gimana kakak antum belum masuk Islam? Masih belum. Ada yang seperti itu, murtad gara-gara apa? Jodoh. Ada orang murtad gara-gara uang, ada orang murtad gara-gara jodoh. Iya. Kalau mati dalam keadaan itu ya khalas. Habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Ngajinya dulu enggak ada efeknya untuk akhiratnya. Tetapi kalau misalnya Allah takdirkan berikan hidayah padanya, maka wajib kembali ke Islam, itu satu. Kemudian yang kedua, harus memutuskan faskhun nikah. Faskhu aqdin nikah, yaitu faskh itu adalah pembubaran akad nikah. Harus dipisah. Bukan talak. Harus dipisah. Ya, enggak boleh bersama. Ini fitnah yang banyak terjadi di sebagian rumah tangga kaum muslimin. Suaminya murtad atau suami kafir dan istri ini masih tetap bertahan dengan keislamannya karena dan enggak mau misah dengan suaminya. Ini enggak boleh. Itulah enggak ngerti hukum. Ya, atau suaminya udah enggak pernah sholat sama sekali. Ingatlah ikhwan, dalam fikih Syafi'i bahkan atau dalam fikih lainnya, bisa dianggap murtad itu orang kalau udah satu hari enggak sholat. Itu dia enggak murtad sebenarnya. Dianggap murtad. Keluar dari Islam. Dan enggak boleh istri ini bertahan dengannya. Itu sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya gitu. Ya, cuman anak enggak tahu kenapa tidak banyak disuarakan. Mungkin karena khawatir kita ini dicap takfiri. Ya, jangankan luar Salafi. Di internal Salafi aja, di antar kita-kita ini. Ya. Itu apapun bentuk pengkafiran itu haram di kita, sebagian kita. Padahal ada Takfir itu adalah salah satu pembahasan syariat yang bisa direalisasikan kalau memang sudah terpenuhi syaratnya. Nah, akhirnya sekarang banyak suami-suami yang tidak pernah sholat. Dan istrinya galau, ini gimana hukumnya nih? Kemudian tanya kepada ustaz. Ustaznya ini imam murjiah atau kitmanul ilm? Al-katimul ilm. Imam murjiah karena menganggap bahwa saya tidak sholat itu tidak berefek pada imannya. Dan ini irja. Atau memang tahu bahwasanya ini kufur ini suami, tapi menyembunyikan ilmunya. Untuk apa menyembunyikan ilmunya? Sementara ini yang dalam usul fiqih, kalau menyembunyikan ilmu namanya tarkul bayan fi waqtil hajah namanya. Tarkul bayan fi waqtil hajah. Meninggalkan penjelasan atau tidak mau menjelaskan di waktu dibutuhkannya penjelasan, dan itu haram. Kecuali ada mudharat yang lebih besar kalau dia berfatwa atau bicara. Seperti kematian istrinya nanti kalau diancam misalnya. Tapi kalau istri sudah bertanya seperti itu, istri seseorang sudah bertanya, maka fatwakan. Bahwasanya suami Anda, karena kalau benar tidak pernah sholat selama ini sebulan gitu, maka keluar dari Islam. Anda wajib untuk fasakh. Wajib untuk fasakh. Masalahnya wallahualam di pengadilan kita, fasakhul aqd. Kan kalau fasakh kan berarti kan harus dibubarkan akta-aktanya juga, apa namanya, surat-suratnya kan. Apakah di pengadilan kita itu, di pengadilan, apakah menerima gugatan fasakh dengan alasan suami tidak sholat? Nerima enggak? Nerima enggak kira-kira? Nah, ngapain antum jawab? Antum nikah aja belum? Nerima enggak Pak Brokoli kira-kira Pak? Di pengadilan, kenapa kok minta cerai? Karena suami saya tidak sholat. Kira-kira gimana Pak? Hakimnya gimana hakimnya? Wah, gue banget tuh, hakimnya begitu nanti. Iya, itulah muskilah, muskilah. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu ini Allah Ta'ala kembangkan di negeri ini sehingga banyak terlahir kemudian orang-orang yang paham agama Allah. Kasihan ya. Itulah. Faulaki habithat amalum fid dunya wal akhirah. Hancur amalannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Allah tidak membalas kebaikannya. Tapi kalau misalnya dia setelah murtad, dia kembali masuk Islam, kata para ulama apa? Amalan-amalan lampaunya ketika Islam pertama dulu itu masih ada pahalanya. Gimana? Faham ya? Iya. Waulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka ashabun nar. Wasara minal mulazimina lana lid afan. Wasara minal mulazimina linari jahannam. Maka mereka bermulazamah, ya, membetahkan diri pada neraka jahannam. Al mulazimin, mulazimin. Lazama yulazimu, mulazim. Mulazamah. Arti mulazamah itu menetap terus bersamanya gitu, itu mulazamah. Beriltizam terus bertahap bersamanya, itu mulazamah. Oke, orang-orang yang abadi di neraka itu mereka mulazimina nar jahannam. La khalidina fiha, hum fiha khalidun. Wan. La yakhruju minha abada. Ini abadi karena apa? Karena kufur. Karena kalau dalam konteksnya kufur, maka khalid maknanya adalah mustamir, daim, la nihayatalah. Tapi kalau misalnya dalam konteks bukan orang kafir, maka khalid itu maknanya adalah amad yang tawil, yaitu masa yang panjang. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka ganjarannya adalah jahannam. Ya, khalidan di sini tafsirannya apa? Bisa ditafsirkan selamanya tanpa nihaya, tanpa akhir. Bisa ditafsirkan zaman tawil atau amad tawil. Maka kalau tafsiran khalidan fi hadis ini adalah mudawim la nihaya telah. Maka berarti maksudnya adalah siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dengan beserta merasa dihalalkannya membunuh orang beriman, maka ini kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya Khalid di sini dimaknai sebagai apa? Zaman tawil, maka menunjukkan bahwa saya dosa membunuh seorang beriman itu ganjarannya di akhirat adalah siksa yang sangat panjang di neraka. Seolah-olah abadi. Tapi kemudian kalau kata Allah Azza wa Jalla, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang jahadu fi sabilillah. Nah, di sini dalam tafsirnya, innal ladhina saddaqu billah wa rasulih wa amilu bi syar'ihi walladzina taraku diyarahum, orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya betul-betul dengan kepercayaan yang kuat, kemudian mengamalkan syariatnya. Walladzina hajaru, yaitu walladzina taraku diyarahum, mereka meninggalkan diyar, negeri-negeri mereka. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim. Ulaika yatma'una fi fadlillahi wa thawabih. Mereka tamak. Raja di sini berarti disifati tamak, menginginkan, mengharapkan keutamaan dari Allah dan ganjarannya. Wallahu ghafur rahim. Wallahu ghafurun lidhunubi ibadihi almu'minin. Rahimun bihim rahmatan wasi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman dan merahmati mereka dengan rahmat yang luas. Ayat ini dipakai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah untuk membantah orang-orang yang mereka punya roja tapi tidak mau ikhtiar, punya harapan tapi tidak mau usaha. Dan anda termasuk yang sering sekali membahas masalah ini, baik di ad-dawa maupun di kajian-kajian lain, apalagi di kajian-kajian tematik ya. Tabligh Akbar yang di sana banyak suami-suami yang enggak mau kerja, enggak mau nyari mungkin ada suami-suami yang tidak mau kerja, tidak mau nyari nafkah. Ya, karena sekaliber anak yang kecil ini pun banyak atau enggak banyak ya, supaya tidak pesimis. Ada beberapa dan berkali-kali mendapatkan laporan baik dari sang istri atau dari pihak lain yang menyatakan bahwa suaminya itu enggak mau kerja. Atau suaminya itu udah tahu kebutuhannya besar, tapi penghasilannya itu sangat minim dan suami itu mau tetap merasa di zona aman dengan penghasilan minim itu. Sementara yang keteteran siapa? Ibunya atau istrinya? Istrinya. Ya, padahal tanggungan buat anak tuh lumayan besar sekarang. Untuk baik untuk sekolah, rumah sakit kalau sakit, atau seterusnya. Ya, yang keteteran apa? Istrinya. Udah kerja malas-malasan, gajinya cekak, kemudian tidak mau upgrade, tidak mau menambah penghasilan, tidak mau usaha, dan merasa bahwasanya aku sudah memberi yang banyak buat kamu. Kalau kamu nanti kamu enggak masih menggugat, masih menuding aku gini-gini, maka ini masuk dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu nusyuz dan juga apa kufrun bil ashir bil kufrul ashir, yaitu durhaka sama suami, kufur nikmat. Ini bukan masalah kufur nikmat. Ya, karena kenikmatan yang diberikan oleh suami ini setengah-setengah. Sementara istri dan anak itu membutuhkan hak sepenuhnya untuk masalah ini. Ya, maka jangan sampai suami bertameng dengan dalil padahal pemahamannya salah dan batil. Padahal yang salah dirinya. Maka berkali-kali kita katakan dengan dalil ini juga, innal ladzina amanu, beriman dia iya. Wal ladzina hajaru, hijrah, jalan. Wa jahadu, berjihad fisabilillah, justru mereka lah orang-orang yang punya harapan. Jadi yang cuma harapan doang tanpa ada ikhtiar, tanpa usaha, maka mereka rojaknya rojak palsu. Ya. Gitu. Mereka yarjuna rahmatal karam, memang betul punya roja yang benar, roja mengharapkan rahmat Allah, maka hendaknya ikhtiar syar'i. Wallahu ghafur rahim. Ya, seperti itu ikhwan. Ya. Itu sedikit dari tafsir Muyassar, insyaallah kita lanjut ke kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.